Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ala ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah dahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله وبارك الله فيكم جميعا. Kita lanjutkan apa yang kita bahas dari pertemuan yang sebelum ini, yakni langkah-langkah amaliyah. Langkah-langkah amaliyah di dalam pendidikan anak. Amalan-amalan yang ditempuh di dalam mendidik anak-anak. Dan kita telah ketahui bersama pada pertemuan yang sebelum ini, langkah yang pertama membenahi diri-diri kita sendiri sebagai orang tua yang baik. Sehingga bisa menjadi suri tauladan yang baik bagi anak-anak kita. Demikian pula para pengajar, musrif, musrifah, untuk juga berbenah diri agar juga bisa menjadi suri teladan bagi para santri dan santriwati. Karena barakallahu fikum, sebagaimana yang diucapkan Syekh Aman al-Jami rahimahullah ta'ala di dalam pembahasan beliau terkait muskilah fidakwah wa du'at, da'i yang berhasil, pendidik yang berhasil adalah pendidik yang mendidik umat dengan perbuatan-perbuatannya. Sebelum dia mendidik umat dengan pelajaran-pelajarannya, dia mengajak manusia menuju keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan perbuatan-perbuatannya. Kemudian baru mendakwai manusia dengan lisannya kepada apa yang terlihat nyata ada pada diri dai tersebut, sehingga dia mengajak dengan pembicaraannya kepada apa yang dia konsekuen dengan perbuatan-perbuatannya. Kemudian barakallahu fikum, langkah yang kedua memilih pasangan yang ideal untuk mengemban amanah pendidikan anak-anak mereka, yakni pasangan ini. Untuk wanita tadi dibutuhkan yang baik agamanya, dikarenakan posisinya wanita ini akan menjadi sosok yang dipimpin oleh orang lain. Dipimpin, diarahkan. Ketika wanita itu masih dalam koridor fitrah mereka, akan mudah sadar posisinya sebagai sosok yang dipimpin, suami yang di sampingnya adalah pemimpinnya. Dia hormati, dia patuhi. Bahkan ketika menyampaikan kritikan terkait kekurangan-kekurangan yang ada pada suaminya, pemimpinnya ini, dengan adab dan tutur kata yang penuh hormat. Tidak marah-marah, kaca pinggang, mentak-mentak, melotot. Maka dari itu ketika Allah posisikan sosok laki-laki yang ideal sebagai pemimpin, yakni qawamun 'alan nisa, benar-benar bisa memimpin wanita. Bima faddalallah ba'dahum 'ala ba'd. Dengan apa yang memang Allah lebihkan dia. Punya kelebihan di dalam kesabaran, rosana, ketenangan, mensikapi sesuatu dengan hilm, ta'ani. Suami ideal seperti itu. Istrinya kalut, istrinya bingung, dia bisa menjadi pengayom. Dengan ilmunya, dengan ketenangannya. Tidak seperti wanita, perasaannya yang main, omongannya yang maju, serampangan, dan juga bima anfaqu min anwalihim, dengan hartanya yang dia memberi nafkah kepada istrinya. Pemimpin yang ideal. Sosok laki-laki yang memimpin dengan akal sehatnya, ilmunya, ketenangannya, kesabarannya. Karena apa? Memimpin orang butuh kesabaran, ketenangan, ilmu, dan tindakan yang tidak gegabah. Agar setiap kebijakan yang diambil, langkah yang diambil, berbuah apa yang dia harap. Adapun pasangannya, Allah Jalla wa'ala berfirman, fassalihat, qanitat, hafizatun lil-ghaib, bima hafizallah. Wanita yang salihat, solih, kebaikan nampak, zahirnya. Sebagai cerminan kebaikan apa yang ada pada kalbunya. Dia keadaannya qanitat, patuh taat kepada Rabbnya dan patuh taat kepada suaminya. Kemudian dia taat kepada suaminya karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena posisi yang Allah posisikan suaminya sebagai pemimpinnya. Maka ini koreksi pula kepada para wanita, ummahat. Sudahkah kita memposisikan suami-suami kita sebagai pemimpin yang kita taati dan kita hormati? Lebih-lebih karena agama. Koreksi kita. Dan wanita salihah adalah wanita yang menjaga apa yang syariat perintahkan untuk dia jaga lil ghaib ketika suaminya tidak ada. Ketika suaminya tidak ada di dekatnya, dijaga kehormatannya, kemuliaannya, hartanya, anak-anaknya. Seperti keumuman para wanita ketika suaminya tidak ada kesempatan, rumah terlantar, ngobrol sama tetangga. Mumpung gak ada suaminya, belanja ini, belanja itu. Nah, barakallahu fikum. Dan ketika wanita barakallahu fikum bisa taat kepada Allah, berbuah kemudian ketaatan kepada suaminya dalam rangka mentaati Allah, menjaga apa yang syariat perintahkan untuk dijaga, dan semua itu karunia Allah, bima hafizallah, dengan apa yang Allah jaga. Kemudian yang demikian ini merupakan, yakni memilih wanita yang salehah, merupakan kebaikan seorang ayah untuk putra dan putri mereka. Abul Aswad Ad-Dauli rahimahullah ta'ala, beliau berkata, qad ahsantu ilaikum, kepada putra-putranya, qad ahsantu ilaikum sigharan wa kibaran wa qabla antuladu. Aku sebagai ayah telah berbuat baik kepada kalian ketika kalian kecil, ketika kalian besar, bahkan ketika sebelum kalian lahir. Sehingga putra-putra beliau bertanya, wa kaifa ahsanta ilaina qabla an nulad? Bagaimana anda, wahai abi, wahai abah, wahai ayah, berbuat baik kepada kami sebelum kami ini lahir? Maka beliau jawab, ahtartu lakum minal umahat ma la tasubbuna biha. Aku pilihkan untuk kalian ibu-ibu yang kalian tidak bisa mencela dia karena baiknya, karena nyaris tidak nampak kekurangan di hadapan putra dan putrinya. Maka pentingnya kita benar-benar memperhatikan ketika kita punya keinginan mendidik anak dengan baik, menjadi anak yang soleh dan solehah, pilih pasangan hidup yang baik agamanya. Adapun terkait laki-laki yang ideal untuk dijadikan sebagai pemimpin, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dari jalan sahabat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bersabda, idza atakum man tardawna dinah wa khuluqah fazawiju. Kalau datang kepada kalian, wahai para wali yang punya anak-anak perempuan, datang kepada kalian seorang laki-laki yang hendak meminang putri-putri kalian, dalam keadaan orang ini kalian ridhoi agamanya dan akhlaknya. Bukan cuma agama saja, tapi akhlak pula diperhatikan, ditimbang. Maka memang akhlak perkara yang penting bagi seseorang. Maka kalau yang datang itu kalian ridhoi agamanya, kalian ridhoi akhlaknya, nikahkanlah kalian, yakni nikahkanlah oleh kalian dia. Ila taf'alu takun fitnah fil ardi wa fasad arid. Kalau tidak ditempuh yang seperti ini, tidak kalian kerjakan, kalian justru memilih yang lainnya, maka hati-hati akan terjadi ujian muka bumi dan kerusakan yang menyebar kemana-mana. Maka karena itulah pandangan para ulama, dasar yang kokoh yang akan dibangun di atasnya tarbiyah aulad, yakni pondasi yang kokoh untuk di sana dibangun pendidikan anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan solehat, adalah memilih pasangan yang baik agamanya, akhlaknya. Maka kita lihat ketika ada anak-anak yang iyadubillahi min dalik, susah diatur, susah dididik dan lain sebagainya, terkadang salah satunya ketidakkokohan dasar pondasi pendidikan anak, yakni apa? Kedua orang tuanya. Nah, banyak yang seperti ini. Dimakhat, dilatih disiplin, dilatih baik. Ketika pulang ke rumah tidak ada perhatian. Walau ditanya gimana pelajarannya, sampai di mana hafalannya, apa kesulitan. Kesulitannya, bagaimana teman di ma'had. Tidak peduli. Sibuk dengan kesibukannya. Maka akan berimbas buruk kepada putri dan putranya. Na'am barakallahu fikum. Kemudian setelah itu mengamalkan bimbingan syariat setelah hidup berumah tangga. Maka ini mungkin pembahasan lain. Di antaranya doa. Ketika setelah sholat sunnah selesai ijab kabul, doa ketika Anda berhubungan suami istri. Kemudian juga bagaimana menjaga ketika datang calon jabang bayi. Apa yang harus dipersiapkan. Dan apa-apa yang disyariatkan terkait tahnik. Yakni mendoakan jabang bayi yang baru lahir dengan dia mengunyah kurma, diambil air kunyahan kurma tadi, dimasukkan ke mulut bayi di langit-langitnya sambil didoakan. Dengan doa rahmah, barakah, kebaikan untuk jabang bayi ini. Kemudian diakikoin, nasikahi. Dipilihkan nama-nama yang baik. Diperhatikan, dipelajari. Maka mungkin perlu adanya pembahasan kitab Adabu Zifaf, Tufatul Maulud. Agar supaya kita tahu apa yang mesti kita tempuh. Karena pernikahan kita dan apa yang ada di dalamnya ketika diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar akan membuahkan suasana yang kondusif untuk berbagai macam kebaikan di rumah tangga tersebut. Kebahagiaannya bahkan tarbiyah putra dan putri mereka. Nah, barakallahu fikum. Sebab-sebab yang seperti ini Nah, barakallahu fikum, banyak terluput. Lahir dan lahir. Sunnah kan cuma rasanya begitu tentang tahnik dan lain sebagainya. Maka dari itu perlu mungkin pembahasan di waktu lain, tempat lain, di mati. Ada bu sifaf. Karya Sinasiruddin Albani. Di kajabang bayi lahir pelajar itu Fadl Maulud Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kemudian untuk kita praktekkan sebagai apa? Langkah amaliyah terbiah yang akan kita lakukan kepada putra dan putri kita. Bahkan rumah tangga yang perhatian kepada amalan-amalan syariah, penjagaannya sungguh-sungguh, bukan cuma sekedar rumah tangga yang kondusif bagi pendidikan anak, bahkan menjadi sebab-sebab kebahagiaan rumah tangga tersebut. Dan barakallahu fikum, nama yang kita berikan kepada anak-anak kita yang lahir itu adalah doa. Maka barakallahu fikum, mestinya kita juga melihat bagaimana Al-Quran dan Sunnah menuntunkan bagaimana kita memberi nama anak-anak kita. Jangan cuma sekedar nama. Ini nama untuk anak kita. Dan ada bimbingan syariat terkait memberi nama tersebut. Di antaranya di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, Nasa'i, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasammu bi asma'il anbiya. Buatlah nama, berikan nama kepada anak-anakmu dengan nama-nama para nabi. Wa ahabbul asma'i lillah Abdullah wa Abdurrahman. Dan nama yang paling Allah sukai dari nama-nama itu adalah Abdullah dan Abdurrahman. Wa asdaquha Haris wa Hammam. Dan yang paling tepat untuk manusia itu nama mereka Haris, karena dia adalah berusaha, berupaya, dan Hammam, dia punya cita-cita, kemauan, kepentingan. Manusia memang seperti itu. Wa akbahuha. Dan sejelek-jelek nama adalah Harbun wa Murrah. Harbun perang. Maka senangnya kelahi dia. Roh pahit, sehingga yang kita lihat pahit. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dihabarkan Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anha di dalam hadis Tirmidzi, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha katakan, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yughayyirul ismal qabih. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sering merubah nama yang jelek. Jangan ini namamu. Namamu ini. Maka barakallahu fikum, kita pilih nama yang baik. Tanya kalau kita tidak tahu. Jangan yang penting bahasa Arab. Beri nama Kaslan. Nah, barakallahu fikum. Kalau ada orang awam namanya Robi, wah anakku tak beri nama Robi. Bahasa Arab ini. Hati-hati. Apa artinya? Belum ada ini yang namanya Robi. Melihat anaknya Yahwah, tidak ada ini. Wah, keren kelihatannya, mirip dengan Robi. Tanya dulu artinya apa. Maka dari itu jangan sembarangan pilih nama. Nama adalah doa yang diharapkan orang tuanya. Pilih nama-nama Nabi, Ibrahim, Musa, Nuh, Muhammad, dan yang lainnya. Atau nama-nama yang baik. Kemudian barakallahu fikum. Di antara langkah amaliyah yang dilakukan di dalam tarbiyah pendidikan anak kita, sudah kita singgung di awal, yakni doa. Sebagaimana kita ketahui, erat dengan hasil pendidikan tarbiyah pada anak-anak kita adalah hidayah at-taufiq. Ini sangat terkait dengan hasil itu. Karena hidayah itu taufik kuasa Allah. Bagaimanapun orang tua bersungguh-sungguh untuk mendidik putra-putri mereka, nah barakallahu fikum, dengan cara ini, dengan cara itu, pilihkan tempat madrasah yang teman-temannya baik, yang para pengajarnya baik, bisa menjadi contoh yang baik. Walaupun demikian upayanya, kalau Allah tidak menolong kedua orang tua ini untuk anaknya menjadi anak-anak yang baik, Allah tidak beri taufik kepada putra dan putrinya, tidak akan menghasilkan apa-apa. Karena itulah wajib bagi kita sebagai orang tua banyak mendoakan anak-anak kita. Bahkan wajib pula bagi para pengajar, sebagaimana kita menyuntuh salafuna saleh, banyak mendoakan madu'unya. Nah, kita koreksi untuk sering mendoakan anak-anak kita. Banyak mendoakan barakallahu fikum. Yasarallah al-umur. Allah yahdik. Nah, daripada melotot, bentak. Hardikan. Wa iyadu billahi min dalik, celaan. Tidak pantas seorang pendidik ucapannya kotor, kasar. Nah barakallahu fikum. Mestinya doa, motivasi, penyemangatan, barakallahu fikum. Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala memotivasi kita untuk berdoa. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku, katakan bahwasanya aku ini sangat dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'ani. Karena dekatnya Allah tadi, aku mengijabai doa hamba yang berdoa ketika dia berdoa kepadaku. Sebagai orang tua, doakan anak-anak kita. Sebagai pengajar, doakan anak didik kita. Allah dekat. Allah ijabai orang yang benar-benar berdoa dalam keadaan iftiqar. Benar-benar butuh kepada pertolongan Allah Jalla wa'ala. Allah akan ijabai keberhasilan mereka menjadi anak yang saleh dan salihah bagi pendidik. Khair min khumrina'an. Jauh lebih baik dari tunggangan termewah. Kalau dulu unta merah. Kalau sekarang di atasnya Lamborghini, Pajero Sport, Fortuner, di atas itu. Al-Muhim barakallahu fikum. Kemudian juga tadi kita sudah membaca contoh-contoh doa Nabi Zakaria, doanya Ibadur Rahman, Rabbana hab lana min aswajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Contoh dari Al-Qur'an. Betapa orang-orang yang soleh dengan kesolehannya, kapasitas ilmu untuk mendidik anak, metode yang banyak untuk mendidik anak, tetap menyandarkan keberhasilan upayanya dengan memanjatkan doa-doa kebaikan untuk anak turun mereka. Apalagi kita, waktu terbatas, miskin, ilmu sedikit, gimana bisa mumpuni didik anak dan lain sebagainya. Tidak punya pengetahuan, tidak punya metode. Sudah begitu, iyadubillahi min dalik, suhud di dalam berdoa untuk kebaikan mereka. Sudah demikian harapannya terlalu besar. Allah akan mengkaruniakan kepadanya anak yang soleh dan solehah. Anak-anaknya berhasil menjadi hafid dan hafidah. Alim dan alimat. Al-ajiz adalah orang yang lemah. Man adba'a nafsahu hawah wa tamanna 'ala Allah. Orang yang lemah, orang yang payah adalah orang yang nafsunya terus diikutkan kepada keinginan hawa nafsunya, sudah dia. Dengan perbuatannya kemudian berandai-andai. Allah akan memberikan kebaikan, ampunan, keberhasilan kepada dirinya. Lihat contoh yang dicontohkan oleh Al-Quran, Al-Karim, juga hadis-hadis Rasulullah SAW, doa dari orang-orang saleh, orang tua yang saleh bagi anak-anak yang saleh dan salihat. Barakallahu fikum. Bagaimana Nabi SAW mendoakan perlindungan untuk Hasan, Husain. Barakallahu fikum. Riwayat-riwayat banyak untuk disampaikan, untuk dibaca sebagai tambahan tentunya. Barakallahu fikum. Dari terbatasnya waktu yang ada ini. Kemudian barakallahu fikum, terkait langkah-langkah amaliyah, perbuatan yang kita tempuh dalam rangka pendidikan anak adalah mengajari mereka sejak dini kalimat tauhid. Ajarkan. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma meriwayatkan dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, iftahu ala sibyanikum awwala kalimah La ilaha illallah. Walakinuhum indal maut la ilaha illallah. Hadis diriwayatkan Al-Imam Baihaqi. Dan yang serupa dengan ini diriwayatkan Imam Hakim di dalam Mustadraknya. Nabi SAW bersabda, bukalah atas anak-anak kecil kalian pertama awal ucapan, awal kata yang dia berusaha ucapkan adalah La ilaha illallah. Dan talqinlah mereka, tuntuni mereka kalimat La ilaha illallah ketika hendak meninggal. Awal diajari bicara La ilaha illallah, halil. Tahlil ya abna. Bukan tahlilan lo. Tahlil ya abna. La ilaha illallah. Diajari. Kemudian ketika hendak meninggal. Ada orang yang hendak meninggal. Ditalkin. Barakallahu fikum. Perhatikan apa yang dibimbingkan Rasulullah SAW. Dengan pertama kali diajari lagu bebek, apa? Bebek adu sekali orang-orang Jawa. Atau potong bebek angsa, hingga sering serong ke kiri dan serong ke kanan anaknya. Ya kadang-kadang pendidikan pertamanya sudah tidak benar. Lebih-lebih sekarang ini ketika alhamdulillah di sini lingkungan. Coba di suatu kampung. Anak-anak kecil ucapannya ini dan ini. Tanpa kita ketahui tiba-tiba anak kita sudah pinter juga ikut-ikutan mengucapkan. Ini siapa gurunya? Pinter sekali anak ini. Dengar sekali bisa. Kenapa kepinteran yang Allah karuniakan tidak kita manfaatkan untuk mereka menirukan kalimat thayyibah dan kalimat-kalimat yang baik? Maka barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya termasuk langkah perbuatan kita dalam rangka pendidikan anak, membiasakan mereka dengan sebagian adab-adab dan akhlak yang baik. Jangan biarkan anak-anak kita tidak punya adab, kurang berakhlak. Ketika Nabi SAW memerintahkan kita, muru auladakum bisalah wa huwa ibnu sada au kama qala, perintahkanlah anak-anakmu untuk salat dan dia anak usia 7 tahun. Syekh Ali Al-Hadadi hafizahullah ta'ala mengatakan, termasuk ajari pula adab-adab ke masjid. Ahkam sholat dan adab-adab ke masjid. Sehingga kita ketika dia di masjid bukan menjadi pengganggu orang-orang yang sholat. Dia jaga ketenangan, dia jaga suara. Dia tahu masuk dengan kaki kanan. Dia berdoa. Doa masuk masjid dengan bibir mungilnya. Dia sholat tahiyatul masjid. Tahu adab-adab terkait masjid. Demikian pula dia punya adab kepada teman-temannya, kepada yang lebih tua menghormati, pada yang lebih muda menyayangi. Punya perhatian, setia kawan, peduli kawan. Sesuai kapasitas dirinya di umur yang dia masih anak-anak. Sebagaimana Nabi SAW demikian. Perhatikan, memperhatikan adab-adab anak-anak sekalipun mereka anak-anak kecil. Jangan ada pada diri kita ucapan, pendapat, biarkan. Nanti kalau besar, dia tahu sendiri. Kita lihat apa yang diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim, dan Imam Ahmad dalam musnadnya. Ketika Nabi SAW, sebagaimana hadis Umar ibn Abi Salamah, beliau berkata, kuntu hulaman fi hajri Nabi SAW. Kami masih anak-anak di bawah naungan, perhatian, asuhan Nabi SAW. Wa kanat yadaitas na'antatisu fi sahfah. Bahasanya tanganku ketika makan keliling mengiteri nampan, ambil lauk di sini, ambil nasi di sana. Nabi sallallahu alaihi wasallam perhatian kepada apa yang beliau lakukan, dan Nabi kemudian menegur, tidak nunggu besar, nanti ngerti sendiri. Ketika saat itu pula, ya ghulam, wahai anak, samillah, baca bismillah sebelum makan. Wakul mima yalik, makan apa yang ada di dekatmu. Sebelum itu beliau katakan, wakul biyaminik, makan dengan tangan kananmu, dan makan apa yang dekat dengan kamu. Maka kata Umar ibn Abi Salamah, fama zalat tilka ti'mati. Setelah itu, apa yang dibimbingkan Rasul SAW menjadi cara makanku. Bismillah dulu dengan tangan kanan. Tidak kemana-mana tangan, makan yang dekat dengannya. Kita kadang bawa anak bertamu tempat orang. Anaknya lepas, lompat-lompat, di kursi, di meja, tamu. Sampai yang punya rumah, udah pecah ini, udah rusak ini. Orang tuanya, enggak apa-apa, masih kecil ya Pak ya. Gelasnya, udah pecah ini, satu set. Sekian ribu ini, mahal ini. Bingung, naik sofa, lompat-lompat. Maka kita sebagai orang tua mendidik. Terkhusus di sini ketika dia mulai memayis, bisa menerima masukan. Kalau di bawah itu maklum, anak-anak kecil, namun juga ditahan sebisa kita. Namun ketika sudah bisa diajak bicara, diarahkan, jangan bakhil membimbing mereka dengan adab-adab bertamu, adab-adab berteman, bergaul. Ajari mereka dengan tentunya materi yang sederhana yang bisa mereka tangkap. Bahkan Nabi SAW pada cucu beliau yang jatuh saja beliau turun dari mimbar menolongnya. Ketika Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhuma memakan kurma sedekah. Sudah diletakkan di mulutnya. Anak kecil kesayangan beliau ini mulai mengunyah menikmati manis kurma tersebut. Tapi itu kurma sedekah yang haram untuk beliau dan ahlul bait beliau. Maka beliau katakan, cih, cih, irmi biha. Muntahkan. Keluarkan. Kurma tadi. Ama alimta ana lanakulu sadaqah. Tidakkah kamu tahu, kita ini tidak boleh makan harta sadaqah. Diarahkan pada mana yang halal, mana yang tidak boleh. Masih kecil, cucu kesayangan, baru merasakan nikmatnya kurma, suruh muntahkan. Karena haram bagi kita, kata Nabi SAW. Bahkan Abdullah bin Mas'ud, di dalam riwayat yang dikeluarkan Ibnu Abi Syaibah di dalam musanafnya, beliau melihat ada anak laki-laki memakai baju sutra. Anak kecil. Bajunya sutra, haram untuk laki-laki. Fasokoh. Dirobek. Sambil berkata, inna mahadha linnisa. Ini pakaian untuk wanita. Ini benar. Sahir. Kita lihat bimbingan salafun asalih. Di dalam pendidikan tarbiyah putra dan putri mereka. Kemudian termasuk amalan perbuatan yang kita tempuh dalam rangka pendidikan anak adalah mulatafatuh wa muda'abatuh. Lemah lembut kepada anak-anak. Barakallahu fikum. Muda'abah, menghibur, menyenangkan mereka. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam riwayat yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya sangat benar-benar lemah lembut, perhatian kepada anak-anak kecil. Ada seorang sahabat yang namanya Abu Umair punya mainan burung kecil piaraan. Usfur shaghir. Kalau di sini burung apa anak tidak tahu. Kalau di Jawa mungkin emprit ya. Burung pipit. Tidak ada harga. Tapi senangnya luar biasa anak ini. Nabi SAW menyelami perasaan anak ini. Terkait binatang yang kecil ini. Dipelihara, dibuat mainan. Akhirnya mati. Sedih ya Abu Umair ini. Nabi SAW melihat anak ini sedih. Beliau dekati, sudah tidak bawa burung kesayangannya. Ya Abu Umair, mafa'ala Nughair. Wahai Abu Umair, bagaimana kabar si Nughair? Burung kecilnya tadi diberi nama Nughair. Mati dia bersedih. Nabi tanya kabarnya. Langsung anak ini terhibur. Ternyata yang kehilangan Nughair bukan cuma saya. Ternyata yang sayang sama Nughair bukan cuma saya. Ternyata Nabi SAW juga sayang, perhatian sampai tanya kabarnya. Contoh yang lainnya, As-Sya'di rahimahullah ta'ala, Yaqadi, sebuah mahkamah, hukumah, mau berangkat kerja, sudah siap-siap, rapi. Keluar rumah, di depan rumahnya, ada anak-anak perempuan, sedang main dengan putri beliau. Anak-anak ini manggil, ya Syekh, mampir Syekh. Ya Beti. Saya sudah bawa berkas-berkas ini. Belok beliau, tidak menuju mobilnya. Belok dulu ke panggilan si anak tadi. Rumah-rumahan, tidak ada rumah wujudnya, cuma beliau masuk. Tok-tok, assalamualaikum. Bukan situ pintunya Syekh. Lah terus yang mana? Yang itu, pindah beliau. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mengajari adab bertamu. Kemudian, betul, jelas sih. Nah, mana tempat duduk? Sini-sini, duduk. Lesot beliau. Kahwah ya sih, tahu-tahu. Minum. Cangkir-cangkiran. Masya Allah, zin, segi lahir. Lafu ini, anak ada perlu, tidak bisa lama-lama. Pamitan, salam. Kita kalau dipanggil anak kita yang sedang bermain. Bibi sini, bibi. Ah, sudah sama umimu. Repot. Allah nusa'an. Anaknya itu senang, gembira kalau kita beri waktu ada apa, nak. Ada yang bisa dibantu, nak. Mau cerita apa, nak? Rata-rata kita sudah. Minta bantu kakak. Banyak pekerjaan, banyak pikiran. Jangan ganggu ya. Anak yang soleh tidak mengganggu bapaknya. Tapi bapak yang soleh peduli sama anaknya. Jangan cuma anak yang soleh tidak boleh mengganggu bapaknya. Ya. Bikin susah. Harus nurut ya. Anaknya tidak membalas. Tapi bapak yang soleh tidak seperti itu juga kali. Al-Muhim, lemah lembut kepada mereka, perhatian kepada mereka. Nah, barakallahu fikum. Nabi SAW memang demikian. Fabima rahmatin minallah lintalahum. Karena rahmatnya Allah untukmu, wahai Muhammad, kamu menjadi orang yang rahmah. Penuh kasih sayang kepada mereka, sahabat-sahabatmu, dari yang tua, yang muda, yang sebaya, bahkan yang anak-anak. Dan Nabi SAW, beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Hakim dan disahihkan si Albani, khairukum, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang sebaik-baik kalian terhadap keluarganya, istrinya, anak-anaknya. Dan beliau katakan, wa ana khairukum li ahli. Dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian, yakni paling baik kepada keluargaku, yang baik kepada keluargaku. Maka kita koreksi diri. Kadang kita lalai, kita kurang perhatian sama anak-anak kita. Kita naat menjadi orang yang menuntut mereka untuk mengerti apa yang kita inginkan dari mereka tanpa kita mau ngerti apa yang mereka inginkan dari kita. Barakallahu fikum. Saatnya kita berbenah pola pendidikannya. Metode pendidikannya diperkuat dengan doa-doa kita untuk kebaikan mereka. Kemudian termasuk dari perbuatan yang kita tempuh sebagai langkah pendidikan anak, membersihkan rumah dari perkara-perkara yang merusak agama si anak, akhlak si anak, dan semangat belajar si anak. bersihkan dari kotak bergambar, bersihkan dari bunyi-bunyian, yang membuat orang berjoget. Bersihkan pula dari syair-syair yang kadang tidak pantas diucapkan. Bersihkan dari segala yang barakallahu fikum membahayakan masa depan kebaikan anak-anak kita. Dan kita ketahui Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan apa-apa yang menghalangi malaikat rahmat masuk ke dalam rumahnya. Pernah suatu ketika malaikat Jibril akan mendatangi beliau. Tapi lama tidak datang-datang. Lambat kok tidak datang-datang. Kemudian Jibril alaihi salatu wasalam mengatakan bahwasanya kami malaikat tidak masuk di sebuah rumah yang di dalamnya ada gambar dan tidak pula masuk pada rumah yang di dalamnya ada anjing. Riwayat Bukhari, inna lanadkhul baitan fihi surah, gambar makhluk hidup wala kalbun. Tidak akan masuk malaikat. Nah, barakallahu fikum, jauhkan dari yang seperti itu. Kemudian jaga rumah tersebut dengan bacaan Quran, baik tilawah ataupun barakallahu fikum hafalan. Jaga rumah, makmurkan dengan zikir, sholat sunnah, saum sunnah. Nah, barakallahu fikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taj'alu buyutakum maqabira. Jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Di antara para ulama menjelaskan kuburan adalah tempat yang dilarang di sana ibadah. Maka maksudnya jangan jadikan rumahmu tempat yang tidak ada ibadah di sana. Tidak ada Quran yang dibaca, tidak ada zikir, tidak ada sholat. Nah, barakallahu fikum. Dan penjagaan ini diantaranya ketika masuk rumah kita berzikir, berdoa. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Muslim di dalam sahihnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, idza dakhala rajul baitah fa dzakara Allah inda dukhulihi wa inda ta'amihi, qala syaitan la mabita lakum wala asa. Kalau seorang masuk rumahnya, dia menyebut nama Allah, bismillah ketika masuk. Demikian pula menutup makanan-makanannya dengan bismillah. Maka syaitan akan katakan kepada teman-temannya, tidak ada tempat menginap untuk kalian. Tidak ada makan malam. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza dakhala falam yadhkurillah, dan dia tidak menyebut nama Allah, inda dukhuli, ketika masuk rumahnya, dia pula membiarkan gelas terbuka, ada sisa minuman, makanan tanpa tutup, tidak ditutup dengan basmalah, setan berkata, adraktumul mabit. Wahai teman-teman, ada hotel untuk kalian. Rumah untuk masuk dia di sana. Bahkan ada jamuannya. Lengkap. Penginapan plus jamuan. Fa'idha lam yadkurillah inda ta'amih. Kalau dia tidak menutup makanan dengan basmalah. Qala adraktumul mabita wal asya. Kamu dapat tempat menginap plus jamuannya. Makan malam. Maka kita perhatikan, kita jaga rumah kita dari masuknya syaitan ke rumah kita. Nah, barakallahu fikum. Lebih-lebih kita ada anak kecil di sana. Masih butuh perlindungan dari gangguan syaitan yang jahat-jahat ini. Kemudian barakallahu fikum, selanjutnya adalah mengajari anak-anak kita secara global saja, mengajari ibadah-ibadah kepada mereka. Mulai diajari membaca Al-Quran, diajari menegakkan sholat, diajari dididik, diajari untuk mentaati Allah, mentaati Rasulnya. Tidur, menyontoh apa yang dibimbingkan syariat, doa. Barakallahu fikum. Makan dengan tangan kanan, masuk kamar mandi dengan kaki kiri, berdoa, keluar juga berdoa, dan lain sebagainya. Diajari syariat sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian diajari pula untuk menyintai dan menghormati ulama dan umara. Sejak dini. Ini ulama, imam masjid kita, ini Ustaz Abi, Ustaz Umi. Ayo kita ngaji ketika sudah bisa diajak. Didik. Untuk ihtiram kepada ulama dan cinta. Idola yang ada di hatinya. Ulama. Nah, sehingga ketika hadir di majelisnya itu. Seperti anak-anak secara umum yang sedang mendatangi konser idolanya. Penuh hiras. Ini hiras. Pengen ketemu Syekh. Daurah Syekh. Kayak apa sih itu? Nah, Masya Allah. Dia ketahui ya, namanya kapasitas dia usahnya. Gede, besar. Pulang kelihatannya aku tidak bisa jadi Syekh. Bah, kenapa? Syekh gede, saya enggak gede-gede. Nah. Bukan begitu nak, beri pengertian. Syekh itu dimuliakan, kamu lihat dimuliakan. Iya. Kenapa dimuliakan? Tak tahu Pak, karena ilmunya, karena pengamalan terhadap ilmunya, penerapan ilmunya, dia akan tahu keutamaan ilmu, dia akhirnya hiras ada ahli ilmu, kemudian dia jalan, itu gambar siapa, itu gambarnya Bapak Presiden, apa itu Presiden, jelaskan, memimpin negara. Hak dia kita hormati, kita dengar, kita taati perintah-perintahnya yang baik, yang tidak maksiat kepada Allah Ta'ala. Doakan kebaikan untuk beliau, agar diberi teman-teman yang baik, dan dikaruniakan taufik dan kesolehan kepada beliau. Karena kalau beliau baik, semuanya dapat athar kebaikan beliau, termasuk kita. Diajari. Perhatikan yang seperti ini. Maka kalau sejak dini seperti ini ada teroris, khariji, khawarij. Wah ini tauhid ini apa dia? Enggak. Dia adalah hulat umurina. Sejak kecil dia tahu apa hak mereka. dia begini. Ini kelihatannya khawarij orang ini. Dia tahu kenapa sikapnya seperti itu kepada wulatul umur. Barakallahu fikum. Kemudian juga mungkin jadi penutup pada pertemuan ini, memilihkan tempat belajar yang baik. Yang di sana ada para pengajar yang baik. Di sana pula banyak teman-teman yang baik. Pentingnya pendidik. Kenapa? Karena pendidik suri teladan, contoh bagi anak-anak kita. Maka ada istilah yang kita kenal sejak dulu dalam pelajaran bahasa Indonesia. Ada peribahasa, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Gurunya payah, muridnya dobel payahnya. Maka harus kita pilih. Demikian teman-teman yang dekat, pengaruh teman itu luar biasa. Dan pelajaran ustadznya itu kalah dengan pelajaran tambahan dari teman-temannya. Ketika punya teman-teman yang gak beres, pelajaran dari teman yang gak beres itu paling pertama dia masuk dan dia ingat. Tiba-tiba pulang, assalamualaikum bro. Kaget, ini belajar di pondok. Assalamualaikumnya masih masya Allah datang salam. Tapi belakangnya tadi, bro. Dari mana? Ternyata dari anaknya si bro. Nah, Allah musta'an, kita ngenes siapa ini panggilan orang-orang yang kita mestinya tidak pantas mengikuti mereka. Walaupun itu tren, siapa itu ucapan siapa, orang kaya apa, pantas enggak kita contoh, tahan mulut kita dari ikut-ikutan mengucapkan kalimat-kalimat tersebut. Kaum muslimin punya syakhsiyah, punya kepribadian, punya syariah, punya suri teladan, tidak sepantasnya mengikuti kebiasaan apa yang sedang ngetren di kalangan orang-orang yang tidak punya kepribadian. Mengekor kepada orang-orang yang tidak jelas. Orang-orang yang kurang perhatian kepada syariah. Maka jangan sampai kita sebagai thalabatul ilmi, santri, apa yang ngetren di tengah-tengah mereka dari kata-kata yang kadang tidak pantas, juga ngetren di ma'had. Juga terucap, tersebar di ma'had. Maka barakallahu fikum, pilihkan tempat belajar yang di sana ada pengajar yang bukan sekedar mengajar, tapi sekaligus mudaris wa murabbi. Pengajar sekaligus pembimbing. Dan teman-teman yang saleh dan salihah. Ini yang bisa ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan tentunya banyak kekhilafan, kekurangan dari keterbatasan ilmu. Maka saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada akhibati fillah semuanya. Tatkala ada ucapan yang kurang berkenan, kurang sopan, bahkan menyinggung apa yang ada pada diri kita, sungguh saya mengucapkannya bukan untuk menyinggung orang-orang tertentu. Bahkan itu koreksi untuk kita bersama menuju keadaan yang lebih baik. Dan saya istighfar kepada Allah Jalla wa'ala atas kesalahan-kesalahan yang sungguh tidak kami sengaja. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.